Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufiknya. Alhamdulillah kita bisa menjumpai bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memanfaatkan setiap detiknya, setiap saatnya, untuk menambah kebaikan, untuk menambah amalan soleh dengan berbagai macamnya. Dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan baca Quran, dengan ta'lim, dengan mudzakarah, murajaah, dan lain sebagainya. Dari amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan lewat Al-Quran maupun Rasulullah SAW bimbingkan melalui hadis-hadisnya. Maka mari, saya mengajak diri sendiri dan untuk antum sekalian, senantiasa berusaha, senantiasa mengupayakan agar Ramadan ini menjadi lebih baik. Ramadan ini bermakna. Kita tidak tahu Ramadan depan apakah kita bisa menjumpainya lagi. Tidak ada yang bisa menjamin Ramadan depan kita bisa berpuasa lagi. Demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan suatu wajangan, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Ya, di antaranya adalah sihatuka qabla maradika, sehatmu sebelum sakitmu. Syababuka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Faraghuka qabla syughlika, masa luang, waktu luang sebelum datang kesibukan. Kemudian wahayatuka qabla mautika, kehidupanmu sebelum datang kematian. Demikian. Jadi selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, ya, kesempatan dalam banyak hal, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbuat kebajikan, maka manfaatkan. Jangan tunggu, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, menasihatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, asing, orang yang dalam perantauan. Orang dalam perantauan akan merasa ingin kembali ke negerinya, kan? Ya, banyak di sini yang sudah merantau, ya, merantau dari tempat asalnya ke negeri orang, ke kota orang. Gimana? Pengen pulang enggak? Pengen pulang. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Artinya engkau ingin pulang ke negeri asalmu. Manusia sejak pertama diciptakan dari di mana? Di jannah. Nabi Adam alaihissalam. Maka carilah jalan menuju ke kampung halaman. Kita di dunia hanya sebentar, hanya sementara. Ka'annaka gharibun. Lebih dahsyat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan au'abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Orang yang jalan lambat-lambat apa cepat? Lambat-lambat ketabrak nanti. Ya kan orang nyeberang jalan ya, cepat. Artinya enggak mau berlama-lama. Ya, segera melakukan hal kebajikan. Oleh karena itu Abdullah bin Umar pun benar-benar mempraktekkan nasihat tersebut. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiril subah, wa khudh min sihhatika limaradhika wa min hayatika limautika." Kalau kamu sedang di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk beramal soleh. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi untuk beramal soleh. Ambil masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Demikian. Jadi kita terus dalam perjalanan. Setiap nafas yang kita hembuskan, ya, setiap nafas yang kita hela, itu setiap dari kita hilang. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, "Ya Ibn Adam, innaka anta anfas." Ya, wahai Ibn Adam, sesungguhnya kalian itu seperti nafas yang setiap kali dihela, ditarik dan dikeluarkan, ya, sebagian dirimu hilang. Sebagian dirimu hilang sampai nafas terakhir yang dihembuskan oleh seorang Bani Adam. Jadi setiap nafas yang kita hela itu merupakan bagian dari kita yang hilang. Ya, tinggal dihitung berapa kali, tinggal dihitung sampai kapan nafas ini akan terus berhembus. Oleh karena itu hendaknya setiap kita bijak untuk memanfaatkan kehidupan, ya, sebelum datang kematian. Allah alam. Maka bersemangatlah di awal bulan Ramadan ini, kita perkuat tekad untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada dars pagi yang insyaallah akan kita adakan setiap harinya, ya, kecuali hari Jumat, ya, pada bulan Ramadan ini, kita akan membaca suatu ringkas, suatu risalah ringkas yang merupakan transkrip dari muhadarah Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Sebuah transkrip muhadarah dari beliau hafizahullah, ya, yang diberi judul ketika saya transkrip, Syumuliyatu wa Kamalu Risalatil Muhammadiyah. Ya. Kesempurnaan risalah Muhammadiyah. Ini kesempurnaan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membaca risalah tersebut dan mengambil faedah-faedah dari nasihat beliau hafizahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Dia mengatakan, arju an yakuna al-liqa fi hadhihi al-lailah sa'idan tayyiban mubarakan fi. Aku mengharapkan perjumpaan, yakni muhadharah pada malam hari ini, ya, muhadharah di malam hari, ya, menjadi suatu pertemuan muhadharah yang sa'idan tayyiban mubarakan fi, yang berbahagia, yang baik dan yang berbarakah. والله تبارك وتعالى اسال ان يلهمنا السداد فيما نقول. Dan aku sungguh mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada saya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa an yarzuqa ikhwanana adhanan saghiyatan wa quluban wa'iyatan. Dan untuk memberikan kepada saudara-saudara kami para pendengar telinga-telinga yang bisa mendengar dan hati qalbu yang bisa menampung. Beliau berdoa untuk diri sendiri, ya, untuk beliau sendiri sebagai pembicara, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk tidak berucap kecuali kebaikan. Ya, untuk ya, mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan ilmu, ya, tidak menyimpang, ya. Beliau berdoa untuk diri beliau sendiri. Kemudian juga mendoakan para pendengar, para hadirin, agar diberikan ya, taufik untuk bisa mendengar dengan baik, ya, dan bisa menampung ilmu, memahami ilmu. Wa an yaj'alana jami'an. Kemudian beliau mendoakan semuanya. Kalau tadi pertama untuk beliau sendiri, yang kedua untuk para pendengar, kemudian untuk semuanya. Wa ja'alna jami'an mimman yasduqu 'alaihim qaulallahi tabaraka wa ta'ala alladziina yastami'uuna al-qaula fayattabi'uuna ahsana. Yani mereka-mereka orang, dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang pantas tersebut dalam firman Allah Ta'ala, alladziina yastami'uuna al-qaula, yani orang-orang yang mendengar kebenaran, fayattabi'una ahsana, dan mengambil kebaikan dan mengikuti kebaikan. Demikian. Jadi mendoakan untuk diri sendiri, untuk hadirun, dan untuk semuanya bersamaan. Ini suatu adab. Suatu adab ya dalam berdoa. Ya, kita berdoa untuk diri sendiri, untuk hadirun, yakni untuk mukhatab yang kita ajak bicara, ya, dan untuk semua. Wa kalimati fi hadha al-liqa' hiya ad-da'wah ila at-tamassuk bil kitab wa sunnah wa ittiba' hadha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wa sallam wa ta'atihi wa mahabbatihi alaihi salatu wa salam. Dan tema yang akan saya sampaikan pada muhadharah kali ini adalah da'wah ila at-tamassuk bil kitab wa sunnah, seruan, ajakan untuk berpegang teguh kepada Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Ajakan, ayo kita bersama, kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'i hadar Rasulil Karim, dan mencontoh, meneladani Rasul yang mulia ini, ini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atihi wa mahabbatih, dan mencintai serta menaatinya sallallahu alaihi wasallam. Ini temanya. Jadi judul yang kita sebutkan tadi, ini judul yang berupa transkrip, ya, berupa risalah tertulis, ya. Adapun temanya adalah seruan, ajakan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan menaatinya. Ya, jadi umum. Wa hadhihi hiya asasus sa'adah fid dunya wal akhirah. Tema ini merupakan asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, bagaimana tidak? Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber kebahagiaan bagi siapa yang berpegang teguh dengannya. Mencintai Rasulullah, meneladani beliau, menaatinya, ya, sungguh merupakan jalan menuju kebahagiaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. adalah contoh yang sangat gamblang, yang sangat jelas bagaimana mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dan menaatinya. Dan mereka alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah sudah buktikan. Allah taala ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Apa kuncinya? Tamasuk bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, kemudian meneladani Rasulullah, mencintainya dan menaatinya. Ini rahasia mengapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi orang-orang terdepan dalam Islam. Menjadi orang-orang mulia yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Maka kalau ingin mendapatkan gelar tersebut, ikuti mereka. Ikuti mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوهُ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang ketiga. Ya, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Maka Allah akan meridhai mereka. Yang ketiga ini umum, orang yang datang setelah para sahabat yang mengikuti jalannya mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, maka ikuti para sahabat. Karena mereka orang-orang yang telah mendapatkannya. Jalan mereka lah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dalam surat Al-Hasyr, Allah taala menyebutkan keutamaan muhajirin dan ansar. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang setelah mereka yang memohonkan ampun untuk diri mereka dan para sahabat, ya, dan berdoa kebaikan untuk para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat ini. Jadi orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat radhiyallahu anhum, dituntut untuk mengikuti jalannya para sahabat untuk mendapatkan gelar seperti mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan seperti mereka, ikuti jalannya. Ikuti jalan para sahabat. Contoh yang sangat gamblang sebagaimana Syekh sebutkan di sini, wa hiyal asasus sa'adah fid dunya wal akhirah. Tema ini, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan menaatinya, merupakan asas, pondasi dasar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga para a'immah setelah mereka, a'immah setelah mereka yang benar-benar mengikuti sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Juga para a'immah setelahnya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahli Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang sampai sekarang ketika seorang mengucapkan nama mereka, teriring doa, rahimahullah. Iya kan? Teriring ya, doa. Itu suatu kemuliaan yang benar. Benar-benar kemuliaan. Ya. Jadi, kemuliaan ada pada tamassuk bil kitab wa sunnah. Ketika seorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Wala yastaqimu hayatul muslimina illa idzartakazat ala hadhil asas. Dan tidaklah kehidupan seorang muslim lurus kecuali jika benar-benar berkonsentrasi untuk memperhatikan asas ini. Inilah ya, patokannya, patokan kelurusan sebuah jalan. Ya. Tidaklah seorang muslim mendapatkan jalan yang lurus kecuali dengan memperhatikan asas ini. Wala tasluh dunyahum wa ukhrahum illa bitamassuki bil kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tisamu bihima wal'adhu alaihima bin nawajid. Dan tidaklah baik hayatul muslimin, ya, kehidupan seorang muslim dunia dan akhiratnya, kecuali dengan berpegang teguh kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berpegang teguh, menggigit dengan gigi gerahamnya. Ya, gigi geraham inilah gigi yang paling kuat, ya, yang digunakan untuk menggigit suatu yang keras, ya kan? Jadi ini suatu kiasan. Suatu kiasan berarti harus benar-benar kuat ketika berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Nah, yang penting kan gini. Yang penting kan sudah jenggotan misalkan. Yang penting kan sudah enggak isbal. Yang penting kan enggak gitu. Tapi benar-benar dia mempelajari, dia mengamalkan. Semangat untuk talabul ilm. Semangat untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Ini resiko-resiko yang dia hadapi, dihadapi dengan baik, dengan bijak. Demikian. Dengan nawajid, dengan gigi geraham. Bukan dengan gigi seri. Gigi seri nanti patah giginya, ya, tapi dengan gigi geraham, mengisyaratkan sebuah tamasuk yang kuat, ya, tamasuk yang kuat. La yastaqimu hayat illa an taquma aqaiduhum ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang baik kecuali mereka benar-benar berakidah di atas Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini juga merupakan dasar keyakinan yang dalam qalb, keyakinan yang dalam dada seorang yang akan memunculkan amalan soleh. Ini semuanya berawal dari dalam qalb. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad seorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika baik maka seluruh jasad juga baik, jika buruk maka seluruh jasad juga buruk. Ala wahyal qalb, sungguhnya segumpal daging itu adalah qalb. Jadi keyakinan yang bersumber dari qalbu ini merupakan ba'is, merupakan motivator yang sangat kuat untuk beramal soleh dengan anggota badan. Maka harus dibangun akidah dan keyakinan yang lurus berdasarkan kita bersunnah. Jangan asal-asalan berkeyakinan, karena dengan keyakinan yang salah rusak pula amalannya. Keyakinan yang menyimpang akan menyimpang pula amalannya. Ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, ya, sumbernya dari akidah yang salah. Sumbernya dari akidah yang salah. Ya, jadi akidah sangat penting untuk diperbaiki. Belajar bagaimana seorang bertauhid, bagaimana seorang berkeyakinan. Ya, jadi Islam itu bukan sekedar amalan zahir, tapi juga amalan batin. Ya. Wala tasih ibadatuhum illa idza istanadat ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala nahji alladhi kana alaihi huwa wa ashabuh. La budda min hadha wa la manasu minhu liman arada Allah bihi khaira. Dan tidak sah ibadah mereka, tidak diterima ibadah mereka kecuali jika bersandarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan amalan para sahabat radhiyallahu anhum. La budda min hadha, sungguh ini harus. La budda min hadha, harus. Ya, la manasu minhu, tidak ada jalan lain kecuali ini. Tidak ada jalan lain kecuali ini. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin harus diselaraskan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan amalan para sahabat. Tidak cukup dengan Al-Quran saja, tidak cukup dengan sunnah saja, namun juga harus dengan amalan para sahabat. Mengapa? Mengapa? Karena mereka lah, ya, mereka lah orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quran dan sunnah di hadapan Rasulullah SAW. Mereka lah yang sudah mendapatkan rekomendasi ACC dari Rasulullah. Berarti benar pemahaman mereka. Berarti benar amalan mereka. Rasulullah SAW ya, tidak mungkin membiarkan kesalahan. Ya, suatu kesalahan langsung ditegur oleh beliau SAW. Amalan mereka, para sahabah radhiyallahu anhum sudah teruji. Ya. Jadi, Al-Quran dan sunnah lewat pemahaman sahabah. Amalan sahabah tidak boleh disendirikan. Karena kalau disendirikan, macam-macam nanti memahami Al-Quran dan sunnahnya. Iya. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Berzikirlah dengan zikir yang banyak, semoga kalian beruntung. Wah, berarti zikir harus banyak. Zikir 1000 kali. Zikir 100.000 kali. Dengan kerikil-kerikil, dengan ini dan itu. Karena memahami dengan akal, tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Memahami cuma Al-Quran. Wadzkurullaha. Zikir yang banyak. Banyak zikir. Berapa? Banyaknya banyak. 100.000. Banyak kan? Banyak. Iya. Tapi tidak sesuai pemahaman sahabah. Tidak ada yang mengamalkan demikian para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum mengingkari ketika ada sekelompok orang yang menghitung zikir-zikir dengan apa? Kerikil-kerikil. Berhalaqah, berkelompok-kelompok melingkar. Di tengah-tengah mereka ada kerikil untuk menghitung tasbih, tahlil, dan tahmid. Zikir-zikir. Namun diingkari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Karena tidak sesuai dengan amalan sahabat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah dengan sabar dan sholat. Oh, berarti ada sholat sabar. Membuat-buat sendiri, mengarang-arang sendiri, tata caranya, waktunya, surat-suratnya dibaca, dilabeli sholat sabar. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah untuk nabi dan bersalamlah kepada beliau. Solawat, oh berarti solawat, oh macam-macam. Ada solawat Mariahnya, ada solawat Badriahnya, ada solawat apa lagi, banyak macamnya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan salawat yang benar-benar beliau amalkan dan praktekkan kepada para sahabat. Ini salawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini salawat yang dimaksud. Jadi, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Tidak cukup saya baca ayat demikian, wah berarti kayak gini. Saya baca hadis demikian, berarti kayak gini. Lah. Kita punya alat apa untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami As-Sunnah? Cukup dengan terjemahan? Cukup dengan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Belum cukup. Seorang sudah bisa belajar bahasa Arab, sudah bisa menerjemahkan lah. Itu belum cukup untuk bisa menafsirkan, mengambil faedah dari Al-Quran. Belum cukup. Karena butuh alat-alat yang lain. Tidak cukup hanya dengan bahasa, memahami bahasa saja. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang fasih ya bahasa Arabnya ya. Tidak diragukan. Ya, mereka enggak perlu belajar zahaba Muhammadun ila suqi. Ya. Enggak perlu belajar demikian, mereka sudah fasih. Ya. Toh nyatanya mereka tidak cukup dalam memahami Al-Qur'an dengan modal bahasa saja. Mereka tetap mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuna la nadzlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri? Ya, ini ketika memahami sebuah ayat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, mereka merasa, aduh, siapa di antara kita yang enggak zalim? Berarti iman kita cacat semua. Berarti iman kita rusak semua karena imannya tercampur adukan dengan kezaliman. Maka mereka pun mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak zalim kepada diri kami sendiri, yang tidak zalim kepada orang lain? Kita semuanya tidak terbebas dari kezaliman." Nah, ini memahami dengan apa? Dengan bahasa saja. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, bukan kezaliman yang kalian maksud. Kezaliman yang dimaksud adalah asyirk, kesyirikan. Ala tasma ila qawli abdin karim, ya, atau abdin salih, yakni Luqman al-Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang besar. Nah, zalim yang dimaksud di ayat ini maksudnya, yakni kesyirikan. Nah, jadi memahami ayat dengan bahasa saja tidak cukup. Juga memahami hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seorang yang dalam kalbunya ada sebesar zarrah, semut yang kecil dari kesombongan. Maka para sahabat memahami secara umum, ya Rasulullah, ya, di antara kami bangga untuk punya sandal yang bagus, ya, untuk punya baju yang bagus, dianggapnya itu suatu kesombongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-kibru," sombong itu maksud, "batarul haqqi wa ghamtun nas." Ya, ini menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bukan cuma apa? Pakai baju bagus atau sandal yang bagus itu bukan sombong. Tapi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini. Jadi, memahami Al-Quran dan Sunnah belum cukup hanya dengan bermodalkan apa? Bahasa, baca ayat, terjemahan. Oh, berarti kayak gini. Berarti kayak gitu. Lah, Tidak cukup. Tapi harus dikembalikan kepada pemahaman sahabat. Kata Syekh rahimahullah, "La budda min hadza." Harus. Ya. "Wala manasu minhu liman arada Allahu bihi khaira." Bagi orang-orang yang memang Allah berikan kebaikan untuk mereka. Allah beri taufik untuk mereka sehingga bisa benar-benar mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa da'wah ila tamassuki bil kitabi was sunnah wal i'tisamu bihima wa ta'ati hadha ar-rasuli wattiba'ihi wa ta'assi bihi qad imtala'a bihi al-Qur'an. Dan Al-Qur'an penuh dengan ajakan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta taat kepada Rasul, meneladaninya, mencontohnya. Ini penuh Al-Quran dengan ajakan demikian, dengan seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali contohnya. "La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal ghayy, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Barang siapa yang mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh, ya, dengan tali yang kuat. Pegang teguh dengan tali yang kuat, yakni dengan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Juga dalam surat Al-Hasyr, ya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambillah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkanlah. Banyak sekali, ya, banyak sekali ajakan dan seruan untuk mengikuti dan meladen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama 'alal muslimina illa an yafqahu kitab an yufaq an yafqahu kitab Allah wa yatadabbaruhu wa yahrisu ashadda al-hirsi 'ala istidha'ati bi nurihi wal ihtida'i bi hadyihi wal istidha'ati bi nuri sunnah wa ittiba'i ma fiha. Maka sungguh suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk benar-benar mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, ya, dengan benar-benar semangat. An yahrisa ashadda al-hirs, benar-benar semangat, ya, semangat untuk mempelajari kitabullah, walistidha'atu binurihi, dan benar-benar mengambil cahayanya, walihtida'u bihajjih, mengambil petunjuknya, dan juga dari as-sunnah ini. Jadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah, bukan cuma ya ilmu-ilmu duniawiyah saja, ya, ilmu-ilmu duniawiyah diambil secukupnya, diambil sekadarnya. Adapun ilmu agama, ya, ilmu agama diambil, ya, semaksimal mungkin, semaksimal mungkin, ya, karena perbandingan antara dunia dan akhirat ini sangat jauh dan tidak bisa dibandingkan, bahkan ya, tidak bisa dibandingkan. Dan seorang ulama mengatakan, i'mal li akhiratik qadra hayatika fiha wa'mal fid dunyak qadra hayatika fiha. Engkau beramal untuk akhiratmu sesuai dengan kadar engkau tinggal di sana, dan engkau beramal untuk duniamu sesuai dengan kadar engkau tinggal di sana. Ya. Ini perbandingannya. Jadi engkau beramal untuk akhirat. Akhirat berapa tahun? Hah? Kalau dunia? Ya. Jadi ini perbandingannya. Engkau hidup di dunia dalam waktu yang sangat terbatas. Sangat terbatas. 100 tahun saja sudah bosan hidup. Iya. Ya, ada seorang teman yang punya mbah yang umurnya sudah melewati 100 tahun. Itu kalau lihat tetangganya meninggal atau mendengar saudaranya meninggal itu berandai-andai, aku kapan ya? Iya. Karena sudah apa? Sudah bosan. Iya, karena hidupnya itu ya seperti itu aja. Udah umur segitu paling sudah tinggal berbaring saja, tidak bisa beraktivitas, ya kan? Sudah tuyu-tuyu lah istilahnya. Iya. Demikian. Adapun akhirat, enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Maka orang yang cerdas akan melihat perbandingan tersebut dan benar-benar mengutamakannya. Benar-benar mengutamakannya. Ya. Loh, bukankah harus seimbang? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang, Ustaz. Kata siapa seimbang? Seimbang enggak ini? 2:1 loh. Iya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, 1 poin. Wa fil akhirati hasanah, 1 poin, satu sama. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah aku dari api neraka. Neraka di mana? Berarti 2:1. Ya, menang akhiratnya kan. Harus diutamakan akhirat. Jadi gak bisa didalilkan dengan doa tersebut. Iya, memang doa tersebut merupakan doa yang Rasulullah SAW banyak panjatkan. Namun lihatlah pengamalan beliau dan para sahabat. Beliau pernah tidur beralaskan sebuah tikar yang kasar sampai membekas tikarnya di punggung beliau yang mulia. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat keadaan Rasulullah yang demikian. Ya Rasulullah, lihatlah orang Faris, orang Romawi, raja-raja mereka tidur di kasur-kasur yang empuk. Bukankah engkau lebih baik dari mereka, ya Rasulullah? Bukankah Rasulullah? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mewasiatkan, "Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Innama ana fid dunya karaqib yastadhillu tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Aku di dunia itu seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian sebentar saja pergi dan meninggalkannya. Demikian. Ya, jadi kadar perbandingannya sangat jauh. Bahkan enggak bisa dibandingkan. Enggak bisa dibandingkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalud dunya wal akhirah kamatsali ahadikum yasbagh isba'ahu fil yammi fanzur bima yarji." Perbandingan dunia dan akhirat itu seperti engkau mencelupkan jari telunjukmu ke laut dan engkau bandingkan antara air yang menempel di jarimu dengan lautan. Ada bisa dibandingkan? Ini kalau diperes, ya, tadi air yang nempel di jari kalau diperes, kalau di ya, diukur kira-kira berapa mili? Ya, sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi nggak bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat. Maka beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan kadar hidupmu di sana, dan beramallah untuk duniamu sesuai dengan kadar hidupmu di sana. Demikian. Jadi dunia juga memang kita perlukan, tapi jangan sampai melupakan dari akhirat. Dunia kita ambil secukupnya, ya, bukan untuk selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada berarti hari Senin. Ya, insyaallah hari Ahad pagi tetap pelajaran fikih. Ya, Ahad pagi tetap pelajaran fikih. Jadi untuk pelajaran ini ya diambil selain hari Ahad. Baik. Demikian. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.